إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Amma ba'du ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas bacaan doa istiftah, tepatnya doa iftitah yang terakhir yang ada di Isnul Muslim. Yaitu doa Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard mamang fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu laka mulkus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ard walakal hamdu antal haq wa waqtukal haq wa qawlukal wa qawlukal haq wa liqa'ukal haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa muhammad sallallahu alaihi wasallam haq wasa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li maqaddamtu wa ma'akhartu wa ma'asrartu wa ma'alantu antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha ila ant anta ilahi la ilaha ila ant. Terakhir kita membahas tentang apakah An-Nur adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Wa naqulu fi bayani ma ashkala, dan kami katakan untuk menjelaskan hal yang rancu dalam masalah ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menamai rembulan dengan nama Nuran dan menamai Nabi dengan Nuran, dan keduanya adalah makhluk. Dan di antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat jelas tentang makna Nur. Fatasmiyatul Qamar, maka rembulan dinamai Nur karena cahaya yang tersebar dari rembulan, dan cahaya ini fil absar ditangkap oleh mata. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut An-Nur lidalalat al-wadihah, karena beliau menyampaikan dalil-dalil yang sangat jelas. Alatillahat, yang jelas minhu lil basair, dalil-dalil tersebut adalah lahat jelas bagi orang yang masih punya pandangan di hati, masih punya mata hati. Maka rembulan adalah nur karena menebarkan cahaya yang ditangkap oleh mata kepala, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nur karena beliau menebarkan ilmu dan kebenaran yang ditangkap oleh mata hati manusia. Wa sumiya al-Qur'anu nuran, dan Al-Qur'an juga disebut nur. Lima'anihi, karena makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, karena isi kandungan Al-Qur'an, yang isi kandungan Al-Qur'an ini mengeluarkan manusia dari tumpukan kegelapan, kegelapan karena kekafiran dan kegelapan karena kebodohan. Dan Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan nur limakhtassa bihi, karena keistimewaan yang ada pada dirinya, yaitu israqil jalal, yaitu memancarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala dan memancarnya sinar keagungan Allah subuhat al-azamah, yang berbagai cahaya itu akan hilang dunaha karenanya. maka nama ini yaitu An-Nur dengan pengertian ini, yaitu dengan pengertian bahwasanya bercahayalah kemuliaan dan keagungan Allah, adalah satu nama yang tidak berhak dimiliki selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah hanyalah Allah, ini hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Walilil asmaul husna fad'uhu biha. Maka milik Allah nama-nama yang terbaik, terindah, maka hendaklah kalian memanggil Allah Subhanahu wa taala dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berdoa dengan menyebut dan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah di sini dipahami oleh para ulama dengan amr istihbab. Fad'uhu biha. Anta qayyimus samawati wal ard, ya Allah, Engkau adalah yang menegakkan langit dan bumi. Karena mulah maka langit dan bumi tegak dan tidak hancur dan tidak gulung tikar. Artinya ya Allah, Engkaulah yang menjaga langit dan bumi dan memelihara langit dan bumi dan memelihara berbagai hal yang mengelilingi langit dan bumi dan memelihara berbagai hal yang terkandung di langit dan di bumi. Engkau berikan kepada masing-masing makhluk tersebut perkara yang menyebabkan tegaknya mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala itulah yang mengurusi segala sesuatu dari makhluknya, mimma yarahu min tadbirihi, berupa berbagai pengaturan yang Allah nilai adalah pengaturan yang tepat dan bijaksana. Maka Allah lah yang menegakkan langit dan bumi sehingga langit dan bumi dan segala isinya itu tegak, eksis, tidak hancur, tidak roboh dan seterusnya. Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi ini tidak karuan, hancur, berantakan dan seterusnya. Antal haqqu, ya Allah, Engkau adalah al-haq. Maka al-haq adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, dan makna al-haq untuk nama Allah adalah al-mawjudatul haqiqatan wal mutahaqqaqu wujuduhu wa ilahiyatuhu, adalah satu hal yang keberadaannya adalah keberadaan yang nyata dan keberadaannya adalah sebuah keharusan dan hanya menyembahnya juga adalah sebuah keniscayaan. Maka dia adalah al-haq fil wujud dan al-haq fil ubudiyah. Dia adalah, maka nama Allah adalah al-haq dengan pengertian wujud Allah adalah wujud yang nyata, wujud yang hakiki. Kemudian ya Allah, dan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Wa'dukal haq, dan janjimu adalah hak. Ya. Itu sabit. Ya. Sabit artinya sesuatu yang ada, bukan satu hal yang mengada-ada. Ghairu batil, bukanlah satu hal yang batil, bukanlah satu hal yang sia-sia, cuma janji semata tanpa direalisasikan. Maka hak untuk janji artinya adalah janji yang dipenuhi. Ini. Maka hak itu maknanya dalam bahasa Arab artinya adalah sabit. Sesuatu hal yang ada. Maka janji yang benar-benar ada adalah janji yang dipenuhi. Kemudian berita yang hak artinya berita yang sesuai dengan kenyataan dan tidak dusta. Hukum yang hak adalah hukum yang sabit, yaitu sabit dalam artian benar-benar menjadi hukum yang manfaat, itulah hukum yang adil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, ya Allah, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan manusia di hari yang tidak diragukan kedatangannya, yaitu hari kiamat. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisih janji. Karena janji Allah adalah janji yang tidak pernah diselisihi, maka janji Allah adalah janji yang hak. Wa qauluka al-haq, dan firmanmu adalah satu hal yang ada. Artinya ghairu kadibin, tidak dusta. Bahkan dia adalah adalah ucapan dan firman yang benar. Hakon wajisman, benar-benar-benar dan bisa dipastikan benar. Atau mungkin bisa kita katakan firman Allah boleh jadi berita dan boleh jadi perintah dan larangan. Dan semuanya adalah hak. Semuanya adalah hak. Jika firman Allah itu berupa berita, jika firman Allah Subhanahu wa taala tersebut berupa berita, maka ini adalah berita yang hak. Dalam artian tidak dusta dan tidak mengada-ada, tapi apa adanya. Dan jika firman Allah tersebut berupa perintah dan larangan, maka firman Allah berupa perintah dan larangan adalah hak, yaitu perintah dan larangan yang adil, yang tidak mengandung kezaliman satu juil pun. Walikaukal hak, dan perjumpaan denganmu adalah satu hal yang nyata. Waqi'un artinya satu hal yang terjadi. La muhallata, dan itu satu hal yang pasti. Dan yang dimaksud dengan berjumpa dengan Allah adalah kembali ke kampung akhirat. Demikian penjelasan dari pensyarah Hisnul Muslim. Namun perkataan pensyarah Hisnul Muslim yang mengatakan bahasanya mengatakan secara mutlak perjumpaan dengan Allah itu artinya kembali ke akhirat tanpa tafsil ini dikritik oleh penulis Hisnul Muslim. Penulis Hisnul Muslim mengatakan liqa'illahi ta'ala haqqun la syakka fihi. Perjumpaan dengan Allah adalah satu hal yang benar, satu hal yang pasti terjadi, dan ini tidak perlu diragukan. Akan tapi bagaimanakah bentuk pertemuan dengan Allah? Kita katakan ala wajhil laiqi billahi ta'ala, ada dalam bentuk yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita ingkari adanya kejadian ini, tanpa kita otak-atik maknanya, dan tanpa kita bahas bagaimanakah tata cara terjadinya, dan tanpa kita samakan dengan makhluk sebagaimana ayat-ayat atau dalil-dalil yang lain yang berkaitan dengan sifat dan perbuatan Allah. Laitsa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah, Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan perjumpaan dengan Allah itu ditafsirkan oleh sejumlah ulama salaf dan khalaf dengan perkara yang yatadhamman, mengandung makna al-muayyanah wal-musyahadah, melihat Allah. Sebagian ulama salaf mengartikan perjumpaan dengan Allah artinya melihat Allah Subhanahu wa taala. Ba'da suluk wal masir, setelah mengadakan perjalanan dan perjalanan. Waqal Ibnu Taimiyah mengatakan, dan perjumpaan dengan Allah itu mengandung ru'yatahu subhanahu wa ta'ala, mengandung makna melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, ya ayyul insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau bersusah payah menuju Allah, famulaqihi, lalu segera saja engkau akan berjumpa dengan Allah. Maka Allah sebutkan bahasanya manusia itu bersusah payah menuju Allah, fayulaqihi, lalu manusia berjumpa dengan Allah. Dan al-qadahu ilaihi, bersusah payah menuju Allah itu mengandung makna mengadakan perjalanan menuju Allah, kemudian waliqa'ya qibuhuma, dan ada perjumpaan setelah perjalanan. Diambil dari Majmu' Fatawa jilid ke-6. Maka kesimpulannya sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu taala, bahasanya liqa'ullah, perjumpaan dengan Allah itu ada dua macam. Ada liqa'ul 'am dan ada liqa' khas. Ada perjumpaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum, dan ada perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus. Perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala bersifat umum adalah perjumpaan seluruh manusia. Seluruh manusia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah perjumpaan Allah kepada seluruh manusia ini mengandung makna ru'yatullah? Maka perlu diketahui bahwasanya para ulama berselisih pendapat apakah orang-orang kafir di mahsyar melihat Allah. Sebagian ulama menetapkan demikian, bahwasanya orang kafir juga melihat Allah di mahsyar sebagaimana orang-orang yang beriman melihat Allah di mahsyar. Maka perjumpaan Allah dengan seluruh manusia, mukmin dan kafir, ya, maka ini boleh jadi bermakna melihat Allah menurut ulama yang menilai dan berpendapat bahwasanya orang kafir juga melihat Allah di mahsyar. Dan bisa juga perjumpaan Allah dengan seluruh manusia, mukmin dan kafirnya di mahsyar ini tidak bermakna ru'yatullah, sebagaimana pendapat sebagian ulama ahlu sunnah yang mengatakan bahwasanya orang kafir tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Kemudian yang kedua adalah liqaul khas, adalah perjumpaan yang khusus. Itulah perjumpaan orang-orang yang beriman, para kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjumpaan khas ini mengharuskan dan bermakna yatadhamman ru'yatullah. Maka menjadi dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat karena orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di mahsyar dan fil jannah. Wal jannatu haqqun, dan surga adalah satu hal yang benar. Artinya surga itu satu hal yang benar adanya, bukan sekedar dongeng, namun memang satu hal yang nyata. Mu'addatun lil mu'minin, yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Dan neraka itu adalah satu hal yang nyata, bukan satu hal yang mengada-ada, bukan cerita bohong dan rekaan semata, akan tapi adalah sebuah realita. Mu'addatun lil kafirin, yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Dan para nabi itu adalah hak. Artinya mereka itu adalah benar-benar para nabi yang dari sisi Allah, para nabi utusan Allah, para nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah. Dan mereka adalah para nabi Allah dan para hamba-hamba istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah haqqun, yaitu benar kenabiannya, memang benar-benar seorang nabi, dan benar kerasulannya, memang benar-benar seorang rasul. dan dia adalah hamba dan utusan Allah untuk orang Arab dan orang non-Arab. Bahkan untuk manusia dan jin, dan tidak ada nabi setelahnya. Dan siapa yang mengaku-ngaku jadi nabi setelahnya, maka dia kafir. Dan siapa yang percaya dengan orang yang mengaku-ngaku menjadi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kafir. Karena tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah ijma' kaum muslimin. Dan hadis tentang hal ini adalah mutawatir sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab. Wa Muhammadun aba adim mir jalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dirinya ya, secara khusus disebut, meskipun sebenarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah tercakup dalam kalimat sebelumnya, yaitu wan nabiyuna haqqun, dan termasuk nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat ini setelah mengatakan para nabi adalah hak, termasuk di dalamnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad adalah hak, maka ini adalah kalimatnya adalah tambihan menunjukkan mulianya dan istimewanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'atu haqqun, dan kiamat adalah satu hal yang nyata, satu hal yang waqi'atun pasti terjadi, kainatun terjadi, la muhalata, dan ini adalah sebuah keharus, sebuah satu hal yang tidak bisa tidak, satu hal yang pasti. Yang dimaksud dengan as-sa'atu dalam kalimat ini adalah al-hasru wan nasru, adalah dikumpulkannya manusia di mahsyar ya, dan dibangkitkannya manusia dari kubur. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, aku berislam, aku pasrah kepadamu, artinya aku patuh dan aku taat kepadamu. Wabika amantu, dan ya Allah, aku beriman padamu, artinya aku mempercayaimu, membenarkanmu, dan membenarkan semua berita yang kau sampaikan, dan membenarkan semua perintah dan larangan yang kau sampaikan. Maka di sini terdapat isyarat bahwasanya iman itu berbeda dengan Islam ketika disebutkan dalam satu dalil. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya Islam itu berbeda dengan iman jika dua istilah ini disebutkan dalam satu dalil. Maka Islam itu jika disebutkan semata-mata Islam, inna dina indallahil Islam, maka maknanya adalah amal batin, keyakinan, dan amal badan, amal zahir, ketaatan dengan anggota badan. Demikian juga jika disebut iman, ya, jika disebut iman tanpa Islam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman. Maka yang dimaksud orang yang beriman, dan iman di sini mencakup amal batin, dia adalah orang yang punya keyakinan yang benar tentang Allah, malaikat, dan yang lainnya, dan orang yang memiliki amal badan, amal zahir. Maka ketika disebut iman saja, maka mencakup amal batin dan amal zahir, amal hati dan amal badan. Akan tapi ketika disebut Islam bergandengan dengan iman di satu tempat, maka Islam berbeda dengan iman, dan iman berbeda dengan Islam. Maka iman adalah amal hati, keyakinan, sedangkan Islam adalah ketaatan dengan badan, ketaatan lahiriah dengan badan, sebagaimana dalam hadis Jibril. Dalam hadis Jibril, di sana disebutkan iman, dan Nabi sebutkan dengan, Nabi definisikan dengan keimanan terhadap Allah, malaikat, dan seterusnya yang merupakan amal hati dan amal batin. Dan Nabi ditanya tentang Islam dalam hadis Jibril, dan Nabi jelaskan dengan ucapan syahadat, menegakkan salat yang merupakan amal-amal badan yang nampak. Dan dalam hadis ini, dalam doa ini, maka disebutkanlah Islam dan iman. Maka ini mengisyaratkan bahasanya Islam berbeda dengan iman karena menggunakan wawu dan wal atfu yufidu al mughayyarata. Dan ataf itu memberikan makna bahwasanya sebelum wawu dan setelah wawu itu satu hal yang berbeda. Wa alaika tawakkaltu, dan aku hanya bertawakal kepadamu, yaitu aku serahkan urusanku, seluruh perkara dan urusanku kepadamu, dan aku bersandar dalam segala urusanku hanya kepadamu. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu aku kembali. Ay raja'tu, aku kembali. Wa aqbaltu bihimmati wa ta'ati ilaika, dan aku hadapkan niat dan seluruh ketaatanku kepadamu. Dan aku berpaling dari selain dirimu. Wa bika khasamtu, dan ya Allah, karenamulah maka aku mendebat. Karenamulah aku berdebat. Artinya ya Allah, karenamu atau denganmu aku berdebat, beradu argumen, wa udafi', dan memberikan pembelaan. Bahkan berperang, yaitu memerangi orang-orang yang man'anada, orang-orang yang membangkang, orang-orang kafir. Wa kafarabika, dan kafir kepadamu. Wa akma'uhu bilhujjati wasayf, maka kuhancurkan orang-orang semacam ini. Boleh jadi kuhancurkan dengan argumen, kupatahkan dengan argumen, atau kuhancurkan dengan senjata tajam atau dengan pedang, jika memang kondisi menuntut untuk harus mengangkat pedang. Wa ilaika hakamtu, ya Allah, hanya kepadamu aku meminta diputuskannya permasalahan, dihakimi, diadili. Ya Allah, aku hanya minta diadili dengan hukummu, tidak dengan hukum tauhid, tidak dengan hukum manusia yang bertolak belakang dengan hukum Allah. Ay rafa'tu mahakamati, muhakamati, aku minta untuk diadili kepadamu. Fi kulli man jahada al-haqqa, berkaitan dengan semua orang yang menentang kebenaran. Wa ja'altukal hakama baini wa bainahu, dan ya Allah, aku jadikan dirimu sebagai hakam, sebagai hakim, sebagai yang memutuskan perkara antara aku dengan orang kafir ketika terjadi perbedaan antara aku dengan orang kafir. Setiap muslim tentu berbeda dengan mengalami perbedaan, berbeda pendapat dengan orang kafir. Orang kafir mengatakan dengan lisanul hal wal lisanul maqal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tandingan dan sekutu, dan orang yang beriman berkata dengan lisanul hal wal lisanul maqal, dengan sikap dan dengan ucapannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang esa, yang tiada sekutu baginya. Maka terjadi perbedaan antara mukmin dan kafir. Maka ya Allah, aku meminta agar perbedaan yang terjadi antara saya dan dia, saya dengan orang kafir, engkaulah yang mengadilinya. La ghairaka, dan aku tidak minta diadili kepada selainmu, kepada selain hukummu, sebagaimana kebiasaan jahiliyah atau yang lainnya, yang mereka minta minta diadili kepada berhala, minta pengadilan kepada dukun, api ataupun setan dan selainnya. Aku tidaklah ridha kecuali dengan hukum dan keputusanmu, dan aku tidaklah bersandar kepada selainmu. Maka doa ini menunjukkan prinsip seorang mukmin, bahwasanya seorang mukmin tidaklah ridha masalah yang dia hadapi di antara dia dengan orang lain kecuali diputuskan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan ridha, seorang mukmin tidaklah ridha masalah yang dihadapi diselesaikan dan diputuskan perkaranya dengan menggunakan hukum tauhid, ya, dan menggunakan hukum manusia yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah dulu dan dosaku yang belakangan. Minal dhunub, yaitu dari berbagai dosa. Wa ma asrartu, dan dosa yang aku lakukan sembunyi-sembunyi, ya, ketika sepi, tidak dilihat oleh siapapun, ketika di dalam kamar, ya, ya, boleh jadi cuma ngadep laptop, kemudian Facebookan, kemudian berkata yang dusta, ataupun melakukan maksiat, ataupun yang lainnya. Yang itu tidak ada yang tahu, tidak ada tetangga yang tahu, tidak ada kawan yang tahu, karena sembunyi-sembunyi, tidak ada siapa-siapa. Wama asrartu, wama a'lantu. Ya. Dan ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dosa yang aku lakukan terang-terangan, di hadapan banyak orang, dilakukan dan dilihat oleh sekian banyak orang. Minal ma'asi wa dhunub, dari berbagai maksiat dan dosa. Berkaitan dengan makna kalimat ini, di mana dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang Nabi lakukan. Maka pensyarah Hisnul Muslim mengatakan, dan satu hal yang maklum bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang diampuni dan seorang yang terjaga dari dosa. Maka lalu apa makna doa ini? Maka kemudian beliau takwil dengan beberapa takwil. Yang pertama, maka makna doa ini adalah bentuk ketawadhuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bentuk dari hatman li nafsi, dia rendahkan dirinya di hadapan Allah. Takwil yang kedua, dan boleh jadi pula makna dan maksud dari doa ini adalah pengajaran kepada umatnya. Nabi tidak punya dosa, akan tetapi cuma Nabi ngajari umatnya yang tentu banyak dosa untuk berdoa semacam ini. Wa irsyadan, dan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar berdoa. Karena mereka adalah orang yang tidak maksum dan tidak aman dari dosa, wa taksir, dan kecerobohan dalam masalah taat. Ya, maka di sini pensyarah Hisnul Muslim memaknai doa yang ada dalam hadis ini yang zahirnya menunjukkan kalau Nabi itu memiliki dosa, sehingga beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampuni segala dosa beliau. Ini ditakwil dengan dua takwil. Ya, dimaknai dengan, ditafsirkan dengan dua penafsiran. Yang pertama ini adalah bentuk ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk merendahkan diri kepada Allah. Ya. Kemudian takwil yang kedua adalah ini adalah cara mengajar, ya, mengajar umatnya, umatnya yang penuh dengan dosa diajari salah satu cara untuk bertobat kepada Allah adalah berdoa dengan kalimat-kalimat semacam ini. Dan apa yang dikatakan oleh pensyarah Hisnul Muslim ini, zahirnya disepakati oleh penulis Hisnul Muslim, sehingga beliau tidak memberikan catatan berkaitan dengan masalah ini. Namun yang lebih tepat dalam masalah ini adalah apa yang dikatakan oleh penulis pensyarah Hisnul Muslim perlu diberi catatan. Bahasanya apa yang penjelasan yang disampaikan oleh penulis Hisnul Muslim ini adalah takwil yang membutuhkan dalil. Jika tidak, maka kembali kepada makna zahir, bahasanya Nabi SAW memiliki dosa. Nah, Nabi sendiri mengatakan tidak punya dosa. Nah, kenapa kita katakan Nabi tidak punya dosa? Nah, Nabi katakan wama asratu wama a'lantu. Nabi katakan kalau dirinya memiliki dosa, kenapa orang mengatakan Nabi tidak punya dosa? Oleh karena itu, maksum dari dosa tidak berarti tidak memiliki dosa sama sekali. Sebagaimana telah kita bahas sedikit panjang lebar di kajian Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Bahasanya kemaksuman itu bukan berarti bukan berarti adalah selamat atau tidak memiliki dosa sama sekali. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh Al-Fauzan di Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, mengutip perkataan panjang lebar yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahasanya pendapat jumhur ulama, dan ini adalah ijma' salaf, ya, bahwasanya kemaksuman Nabi SAW tidaklah bermakna Nabi SAW tidak memiliki dosa sama sekali, baik yang besar ataupun yang kecil. Akan tetapi yang dimaksud dengan Nabi SAW itu maksum, ada terjaga dari dosa besar dan terjaga dari terus menerus melakukan dosa kecil. Terjaga dari, terlindungi dari melakukan dosa besar, dan terjaga dan terlindungi dari terus menerus melakukan dosa kecil. Maka beliau mungkin terjatuh dalam kesalahan yang statusnya adalah dosa kecil, namun beliau berbeda dengan kita yang boleh jadi melakukan kesalahan yang boleh jadi itu adalah dosa kecil, namun dilakukan terus menerus, dan dosa kecil yang dilakukan terus menerus jadi dosa besar. Maka berbeda dengan kita yang melakukan dosa dan itu terus menerus, bahkan boleh jadi diingatkan juga masih ngeyel. Kalau Nabi SAW adalah orang yang terjaga dari terus menerus melakukan dosa kecil, maka begitu beliau melakukan dosa kecil, begitu beliau melakukan satu kesalahan, maka dia tak lama setelah itu kemudian sadar, insaf, ya, menyesal, dan segera bertobat. Oleh karena itu, maka kita katakan bahasanya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah dalil bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki dosa, dan itu adalah makna zahir dari doa ini dan hadis ini. Dan tidaklah tepat mentakwil doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ketawaduan atau sekedar taklim, sekedar pengajaran untuk umatnya. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Syarah Mumti' ketika menjelaskan tentang makna sebagian doa yang kurang lebih bunyinya yang sama dengan ini, maqaddamtu ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu, beliau sampaikan di sini ketika itu di Syarah Mumti' beliau katakan ada sebagian ulama yang mentakwil dan memberikan dua makna semacam ini, maka namun beliau katakan ini adalah satu hal yang tidak benar. Dengan beliau katakan sebagaimana tadi saya sampaikan, Nabi mengatakan kalau dirinya punya dosa, kenapa kita katakan beliau tidak punya dosa? Oleh karena itu, maka maka makna maksum itu yang perlu dikoreksi, ya. Anggapan tentang pengertian maksum untuk Nabi itu yang perlu diperbaiki. Bahasanya kemaksuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti bukanlah berarti Nabi itu bersih dari sama sekali dari dosa dan tidak pernah melakukan dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Perlu diketahui ini adalah akidah As'ariyah. Oleh karena itu As'ariyah mentakwil semua doa. Semua doa para nabi di Al-Qur'an semuanya ditakwil. Doanya Adam, Rabbana zulamna anfusana wa ilam taghfir lana, ditakwil. Kemudian ayat Al-Quran yang mengatakan fa'aso adamu wa ghuwa, ditakwil. Maka Adam pun durhaka, ditakwil. Semuanya ditakwil semua. dengan takwil-takwil yang terlalu memaksakan diri. Allah tegas mengatakan fa'aso Adamu. Adam durhaka. Nabi Adam itu nabi maksum akhirnya. Dan maknanya mutar-mutar. Intinya pokoknya enggak mau kalau merasa berat kalau mengatakan kalau seorang nabi semisal Adam punya kesalahan. Padahal satu hal yang maklum, Adam punya kesalahan. Memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebab itu dia dapat hukuman, keluar dari surga. Namun peristiwa ini ditakwil juga oleh As'ariyah. Oh, ini maknanya gini. Pokoknya intinya enggak salah. Maka sekian banyak dalil. Itu taatik untuk karena menunjukkan, karena doa-doa para nabi menunjukkan mereka mengakui kalau mereka punya salah, sebagainya adalah pengakuan kesalahan. Maka ala kulli hal, maka anggapan tentang kemaksuman itu satu hal yang perlu diperbaiki, dan bahasanya kemaksuman itu bukan berarti tidak memiliki dosa sama sekali. Akan tapi Nabi adalah seorang maksum dengan pengertian sebagaimana pendapat jumhurul ulama, dan ini adalah pendapat dan ijma salaf, kata Syaikhul Islam, dengan telah terjaga dari dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil. Berkaitan dengan doa ini, maka kemarin kita telah baca bahasanya doa ini dijadikan dalil oleh pensyarah Hisnul Muslim untuk mengatakan bahasanya salah satu nama Allah adalah An-Nur. Dan kemarin kita janjikan dan kita sampaikan bahasanya, nampaknya dalam hal ini ulama berselisih pendapat, apakah An-Nur adalah salah satu nama Allah ataukah tidak. Maka Sa'd Al-Aziz bin Baz, demikian juga Sa'd Al-Qahtani mengatakan nama Allah adalah Nurus Samawati Wal Ard. Adapun nama An-Nur tanpa gandengan, tanpa tambahan As-Samawati Wal Ard, maka satu hal yang memerlukan dalil. Mana dalilnya? Yang ada dalilnya adalah Nur Samawati Wal Ard. Akan tapi sebagian ulama yang lain menetapkan adanya nama An-Nur bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang di sampaikan oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dan disetujui oleh Syaikh Abdurrazak Al-Badr dalam kitab beliau Fiqih Asma'ul Husna. Di kitab Fiqih Asma'ul Husna halaman 307, Syaikh Abdurrazak membawakan salah satu nama Allah yang ke-67 adalah An-Nuru. Kemudian dikatakan nama ini terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu di surat An-Nur ayat 35. Namun kalau An-Nur 35 bunyinya Allahu Nur Samawati Wal Ard. Kemudian Syaikh Abdul Razak mengatakan, maka dalam dalil ini dan yang dan dalil-dalil yang lainnya yang terdapat dalam masalah ini menunjukkan tasmiyatur Rabb Subhanahu Nuran. Salah satu nama Allah adalah Nur. Dan yang kedua bahasanya, Nur diidhofahkan kepada Allah, yaitu Nur Samawati Wal Ard. Dan juga bahasanya, hijab Allah, hijab wajah Allah, tabir penutup wajah Allah adalah Nur. Maka kata Syaikh Abdul Razak, maka ada empat hal berkaitan dengan masalah Nur terkait dengan Allah. Yang pertama adalah itlaquhu alaihi subhanahu isman. Salah satu nama Allah adalah Nur, dan ini adalah nama yang mutlak, tidak berganding dengan tidak mendapatkan tambahan. Samawati wal ard. Ini yang pertama. An-Nur. Kemudian yang kedua adalah idhofatuhu ilaihi wasfan. Adalah Nur sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala, cahaya sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah itu hidup, mendengar, melihat, dan sifat-sifat yang lainnya, maka di antara sifat Allah adalah cahaya. Dan terkadang cahaya ini dinisbatkan, digandengkan dan dikaitkan kepada wajah. Sebagaimana dalam sebuah hadis, a'udzu binuri wajhika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan cahaya wajahmu. Demikian juga dalam, kayaknya telah kita lewat dalam doa masuk masjid. Oh, enggak ya. Bukan. Nah, ada, maka dalam sebuah hadis dikatakan, a'udzu binuri wajhika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan cahaya wajahmu. Dan terkadang cahaya ini dinisbatkan kepada zat Allah. Sebagaimana di surat Az-Zumar ayat 69. Di surat Az-Zumar ayat 69 Allah katakan, wa asraqatil ardu binuri rabbiha. Dan teranglah bumi dengan cahaya Rabb. Bumi, cahaya Rabb, pencipta dan pengatur bumi. Maka di sini nur diidofahkan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah sebagai sifat Allah. Terkadang dikatakan sebagai dikatakan cahaya wajah Allah, dan dikatakan juga cahaya dari Allah itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah cahaya itu fatuhat nurihi. Cahaya Allah dinisbatkan kepada langit dan bumi. Sebagaimana di surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Kemudian yang keempat. Dikatakan dan disebutkan bahwasanya tabir wajah Allah adalah cahaya. Hijab wajah Allah adalah cahaya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Hijabuhu nur. Tabir wajah Allah adalah cahaya. Ya. Seandainya tabir tersebut dibuka, maka akan terbakar seluruh makhluk yang Allah pandang dan seluruh makhluk Allah pandang. Maka kata Abdul Razak Al-Badr, hafizahullah ta'ala, maka cahaya berkaitan dengan zat Allah, itu ada empat macam. Yang pertama adalah cahaya sebagai nama secara mutlak, tanpa embel-embel, yaitu An-Nur. Kemudian cahaya sebagai sifat, ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, cahaya itu sebagai nama namun digandeng dengan langit dan bumi. Dan yang keempat, cahaya sebagai dalam pengertian tabir Allah subhanahu wa ta'ala adalah cahaya. Kemudian Syekh Abdul Razak Al-Badr membawakan perkataan Syekh Abdul Rahman As-Sa'adi yang menjelaskan tentang makna dari nama Allah An-Nur dan penjelasan maknanya dan maksudnya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'adi mengatakan, An-Nur min awsafihi ta'ala. An-Nur, cahaya, adalah di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan cahaya Allah ala naw'aini. Ada dua macam. Yang pertama adalah nurun hissiyun. Adalah cahaya yang konkret. Yaitu satu cahaya yang menjadi cahaya yang sangat besar, yang menjadi sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seandainya tabir wajah Allah itu terbuka, maka sinar wajah Allah subhanahu wa ta'ala akan membakar semua makhluk yang Allah pandang, yang Allah lihat. Maka seandainya bukanlah karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada penduduk surga kehidupan yang sempurna, dan seandainya Allah tidaklah membantu mereka, tentu para penduduk surga juga tidak mampu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya, karena tadi, seandainya tirainya terbuka, maka semua makhluk terbakar. Namun, penduduk surga, orang-orang yang beriman di surga, tidak. Bahkan mereka bisa memandang wajah Allah dan mendapatkan nikmat dengan memandang wajah Allah. Bahkan itulah nikmat yang paling besar. Maka ini adalah karena Allah memberikan kekuatan kepada penduduk surga untuk memiliki kekuatan untuk bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Dan semua cahaya yang di langit seluruhnya adalah bagian dari cahaya Allah. Bahkan terangnya surga yang seluas langit dan bumi yang demikian, yang tidak ada yang mengetahui luasnya kecuali Allah. Surga itu terang, dan terangnya surga adalah bagian dari cahaya Allah. Dan terangnya ars, kursi, dan surga adalah bagian dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah an-nurul ma'nawi, adalah cahaya yang abstrak. Itulah cahaya yang menerangi hati para nabi, hati para kekasih Allah. Itulah anwaru ma'rifatihi, yaitu cahaya pengetahuan dan pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengenal Allah dalam hati para kekasih Allah, yaitu hati orang-orang yang beriman, itu akan jadi anwaran, akan jadi cahaya-cahaya yang cahaya ini berbanding lurus dengan seberapa jauh mereka mengenal dan mengerti serta mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di doa yang tadi kita baca, terdapat nama Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu antal muqaddimu wa antal muakhiru. Maka dalam doa ini terdapat penetapan, ditetapkannya salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah al muqaddimu wal muakhiru. Nah, apa yang dimaksud antal muqaddimu wa antal muakhiru? Maka nama ini al muqaddim wa al muakhir adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan oleh Syekh Abdul Razzaq di bukunya sebagai nama Allah yang ke-70. Nama ini yaitu al muqaddim wal muakhir adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala yang ada dan terdapat dalam beberapa hadis. Semacam hadis Abu Musa al-Asari yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allah maghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amrini wa ma anta a'lamu bihi minni, Allah maghfirli jiddi wa hazli wa khati'ati wa amdi wa qulu dhalika 'indi, Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Maka Nabi mengatakan, ya Allah ampunilah kesalahanku, kebodohanku, sikapku yang melampaui batas, dan dosa-dosa yang lain yang engkau lebih tahu tentangnya daripada diriku. Ya Allah ampunilah dosaku yang kulakukan dengan sungguh-sungguh, kulakukan dengan main-main, kulakukan dengan tidak sengaja ataupun dengan sengaja, dan semua dosa yang ada pada diriku. Ya Allah ampunilah maqaddamtu wa ma'akhartu, apa yang pernah aku lakukan dan apa yang belum, dosa yang belum aku kerjakan, dosa yang ku lakukan sembunyi-sembunyi dan ku lakukan terang-terangan, dan dosa-dosa yang lain yang engkau lebih tahu tentang hal tersebut daripada aku. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Dan ya Allah engkau adalah mahakuasa atas segala sesuatu. Demikian pula doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasahud dan sebelum salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma afir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa ant. Nah, kalau tidak salah perkataan Syekh Mutsaimin yang tadi saya ceritakan adalah ketika membahas doa ini. Doa setelah tasahud. Di sarumumti. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah ampunilah apa yang kulakukan sembunyi-sembunyi, kulakukan terang-terangan dan seterusnya. Yang ditakwil oleh sebagian ulama dengan dua takwil yang tadi telah kita baca. Dan telah dibantah oleh Ibnu Taimin, ini satu hal yang tidak tepat. Ya, bersikap terhadap nas, bersikap terhadap dalil dengan bantahan yang tadi juga sudah kita ceritakan. Kemudian demikian juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau doa iftitah Nabi di ketika beliau bangun malam untuk salat tahajud yang juga baru saja kita baca. Maka ini dua nama ini al-muqaddim dan muakhir adalah dua nama pasangan yang isinya berkebalikan. Mendahulukan dan mengakhirkan. Adalah nama pasangan yang tidak boleh disebut sendirian. Harus dipasangkan. Karena ada nama Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa disebut sendirian. Al-Alim, As-Sami', Al-Basir. Dan ada nama Allah subhanahu wa ta'ala yang hanya boleh disebut berpasangan. Karena apa? Karena semua dalil menyebutnya berpasangan. Tidak ada dalil yang menyebutkan nama ini bersendirian. Contohnya, Al-Muqaddim wal-Mu'akhir. Orang tidak boleh menyebut Allah dengan Al-Muqaddim saja. Atau Al-Mu'akhir saja. Yang mendahulukan saja. Atau yang mengakhirkan saja. Tidak boleh. Harus disebut sepasang. Antal Muqaddim wal-Mu'akhir. Apa dalilnya harus sepasang? Ya, kita mengikuti dalil. Ya, karena nama Allah adalah hal yang gaib. Dan Allah tidak pernah menyebut namanya ini kecuali berpasangan. Maka kita sebut berpasangan. Maka kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah jika dua nama ini jadikan satu. Maka wa taqdim wa ta'khir wasfani lillahi azza wa jal. Maka di antara sifat Allah adalah mendahulukan dan mengakhirkan. Maka hal ini menunjukkan, yang dua nama ini menunjukkan betapa sempurnanya kekuasaan Allah. Dan menunjukkan bahwasanya semua kehendak Allah pasti terjadi. Dan dua nama ini atau dua sifat ini adalah sifat dzatiyah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersifat dengannya. Nah, dari sisi yang lain ini adalah sifat fi'liyah. Karena takdim dan takhir itu berkaitan dengan makhluk. Berkaitan dengan perbuatan makhluk, berkaitan dengan diri makhluk. Nah, apa yang dimaksud dengan takdim dan takhir? Apa yang dimaksud bahasanya sifat Allah adalah mendahulukan dan mengakhirkan. Maka mendahulukan dan mengakhirkan yang merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala di sini mencakup dua hal. Yang pertama adalah takdim wa ta'khir fil khalqi wa takdir. Adalah mendahulukan dan mengakhirkan berkaitan dengan makhluk dan berkaitan dengan masalah takdir. Semacam contohnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan sebab daripada musabab. Kalau orang itu mau mendapatkan musabab, maka dia terlebih dahulu harus melakukan sebab. Maka Allah lah yang meletakkan musabab itu di belakang, dan Allah yang meletakkan sebab itu di depan. Kalau orang itu ingin kenyang, maka dia harus melakukan sebab, yaitu makan. Maka makan itu di depan, dan kenyang itu di belakang. Orang punya pengen keturunan, maka dia menikah dulu. Maka menikah itu di depan, punya keturunan itu di belakang. Maka ini adalah takdim wa ta'khir fil khalqi wa taqdir. Atau dengan bahasa lain, takdim wa ta'khir kaunian. Kauni. Dan yang kedua adalah takdim wa ta'khir syar'i. Mendahulukan dan mengakhirkan yang bersifat atau berkaitan dengan syariat. Semisal Allah Subhanahu wa taala mendahulukan dalam artian mengistimewakan para nabi di antara makhluk yang lain. Dan Allah mengistimewakan sebagian manusia atas sebagian manusia yang lain. Allah mengutamakan ulama di atas, mendahulukan dan menomorsatukan ulama, ya, dan mengutamakan ulama daripada orang yang bukan ulama. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengutamakan ilmu, mengedepankan dan mengutamakan ilmu, iman dan amal serta akhlak, dan mengakhirkan, atau Allah Subhanahu wa taala mengutamakan manusia karena ilmu dan iman serta amal, dan Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan, membelakangkan, tidak menomorsatukan orang-orang yang terakhir ilmunya, terakhir amalnya, terakhir akhlaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mendahulukan dan mengutamakan makhluk-makhluk yang Allah kehendaki dengan Allah memberikan taufik kepadanya, dengan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan anugerahnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan dan membelakangkan siapa saja makhluk yang Allah kehendaki, dan itu dengan keadilannya. Maka Allah mengutamakan sebagian makhluk, ya, mengedepankan sebagian makhluk, dan itu adalah anugerah Allah, nikmat Allah, karena semuanya datang dari taufik Allah. Dan ada makhluk-makhluk yang sebagian manusia Allah belakangkan, Allah rendahkan, dan itu adalah keadilan dari Allah. Kan salahnya sendiri, karena bergelimang maksiat, jauh dari ilmu, ya akhirnya urutannya urutan belakang. Kedudukannya kedudukan yang rendah. Dan tentang antal muqaddim dan muakhir ini nampak adalah penjelasannya di syarah terlewatkan, ya. Enggak dibahas sama sekali, ya. Sama sekali enggak dibahas. Kemudian berkaitan dengan nama Allah Al-Haq yang tadi telah disinggung di Sharh Hisnul Muslim, maka tentang mana Al-Haq untuk nama Allah Subhanahu wa taala di fikih Asmaul Husna, Sa'abdur Razak Al-Badr mengatakan, yang dimaksud nama Allah Al-Haq, yang dimaksud Allah adalah Al-Haq adalah la syakka fihi wa la raiba, adalah zat yang tidaklah diragukan. Tidak diragukan dalam hal apa? La fi dzati wala asma'ihi wala sifati wala fi uluhiyatihi. Tidak diragukan dalam tiga hal. Tidak diragukan berkaitan dengan zat dan rububiyahnya, berkaitan dengan nama dan sifatnya. Ya, maka semua nama-nama Allah adalah hak, semua sifat-sifat Allah adalah benar adanya, dan Allah itu tidak adalah hak zatnya, artinya benar-benar ada, dan bukan sekedar cerita, namun satu hal zat yang ada, dialah zat dan memiliki dan pengatur alam semesta. Demikian juga fi uluhiyatihi, hak dalam uluhiyah, artinya dia adalah adalah al-ma'bud bil-haq, adalah zat yang disembah dengan sebenarnya, dan tidak ada adalah dia yang ada, dia satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, dan tidak ada yang lainnya yang berhak untuk disembah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Maka zat Allah adalah hak, nama dan sifat Allah adalah hak, perbuatan dan firman Allah adalah hak, agama dan syariatnya adalah hak, dan seluruh berita Allah adalah berita yang Allah sampaikan hak, janji Allah adalah hak, dan perjumpaan dengan Allah adalah hak. Maka di sini disampaikan oleh Syaikhul Razak Al-Badar hafizahullah taala bahasanya nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Haq, ya, itu mencakup Al-Haq berkaitan dengan zat dan rububiyah, kemudian Al-Haq berkaitan dengan dengan zat dan rububiyah, artinya Allah adalah zat yang benar-benar ada, yang tidak boleh diingkari sebagaimana orang-orang ateis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah hak dalam nama dan sifatnya. Seluruh nama dan sifat Allah adalah hak. Allah mendengar, bukan majas. Allah mendengar, ya memang Allah punya mendengar, melihat, memang Allah melihat, dan seterusnya. Kemudian adalah hak dalam uluhiyah, dia adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah, ya, dan bukan selainnya. Kalau tadi di Syarah Hisnul Muslim, Al-Haq cuma dimaknai dengan dua makna. Pertama, Al-Haq berkaitan dengan zat, dan Al-Haq berkaitan dengan uluhiyah, berkaitan dengan masalah ibadah. Sedangkan penjelasan Syaikh Abdul Razak lebih lengkap, bahasanya nama Allah Al-Haq itu mencakup zat dan rububiyah, mencakup nama dan sifat Allah. Artinya hak di sini adalah tidak majas. Tidak sebagaimana kata Jahmiyah yang mengatakan bahasanya semua nama dan sifat Allah adalah majas. Nah, namun Ahlussunnah meyakini semua nama dan sifat Allah adalah hak adanya dan tidak majas, namun hakiki. Kemudian hak dalam uluhiyah, dalam ibadah. Ya, demikian yang kita bahas dan kita baca di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radwana alhamdulillahi rabbil alamin. Di kajian tafsir surat Al-Kahfi Jumat pagi dikatakan bahasanya emas emas surga tidaklah sama dengan emas dunia. Kenapa tidak dikatakan juga berkaitan dengan pakaian penduduk surga yang berwarna hijau, hijaunya tidak di maka jawabannya demikian juga warna hijau. Maka warna hijau surga tentu berbeda dengan warna hijau dunia. Maka tidak disebutkannya karena seluruh hal berkaitan dengan masalah dengan nikmat surga itu sekedar sama nama, adapun hakikatnya adalah berbeda sebagaimana kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih sampai beliau. Ibn Abbas mengatakan mafil jannati minal asma, tidaklah ada satupun nikmat atau satupun hal yang ada di akhirat, di surga, dan itu ada di dunia ilal asma, kecuali cuma sekedar sama nama. Nasihat untuk orang yang susah bangun untuk sholat malam. nasihatnya adalah dia bersikap sebagaimana sikap Abu Bakar dan sebagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah dan yang lainnya. Abu Bakar salat malamnya berbeda dengan Umar. Kalau Umar ya, tidak pernah sholat ya, sebelum tidur. Nah, dia hanya mau sholat ya, setelah tidur, nanti bangun di tengah malam dan sholat. Adapun Abu Bakar, maka beliau selalu sholat sebelum sholat witir, sebelum tidur, dan belum mengatakan aku khawatir tidak bangun, tidak bisa bangun di akhir malam. Demikian juga pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya, ya, dia Nabi pesankan beberapa pesan, di antaranya adalah hendaklah engkau berwitir sebelum tidur. Ya, Allah Maha melihat, bolehkah jika seorang sering ketika melakukan ketaatan kepada Allah, ya, misalnya berangkat dari rumah ke masjid untuk ngaji, kemudian selalu mengucapkan, ya Allah, saksikanlah apa yang hamba lakukan ini, hanyalah mengharap wajah-Mu saja di akhirat kelak, maka mudahkanlah segala urusan dunia dan akhiratku. Dibaca setelah doa-doa yang dituntunkan. Apakah hal yang seperti yang saya lakukan ini merupakan bid'ah? Jawabannya, bahkan itu sunnah. Orang tawassul dengan amal soleh. Ketika seorang itu melakukan amal soleh, ya, melakukan ketaatan, ikhlas karena Allah, maka dia jadikan amal solehnya tersebut sebagai tawassul dalam doanya. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ashabul Ghar, tiga orang yang terperangkap dalam gua, ya, dan mereka berdoa dengan menyebut amal solehnya masing-masing. Orang yang pertama berdoa dengan baktinya kepada orang tua. Orang yang kedua berdoa dengan menyebutkan amalnya, ya, ya, bahwasanya dia adalah orang yang menjaga diri dari zina dan meninggalkan zina, padahal kesempatan zina sudah di depan mata, ya. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang amanah dengan harta dan hak orang lain, punya karyawan, kemudian sudah selesai kerja, seharusnya dia ngambil gaji, setelah selesai kerja namun akhirnya dia pergi dan tidak ngambil gaji, akhirnya demikian itu terjadi bertahun-tahun lamanya, bahkan mungkin puluhan tahun, maka duit yang cuma berapa ratus ribu itu kemudian dia belikan kambing, hanya kambingnya beranak pinak, akhirnya bisa beli sapi, sapinya akhirnya beranak pinak, bisa beli unta, dan akhirnya setelah puluhan tahun, ya, jadilah kambing, sapi, dan unta itu sepenuh lembah. Sepenuh lembah, isinya kambing dan unta yang semula cuma duit beberapa ratus ribu tadi. Kemudian setelah puluhan tahun, ya, akhirnya si pekerja tersebut, si pegawai tersebut datang kembali kepada tuannya dan mengatakan, bukankah engkau masih ingat 10 tahun yang lewat aku kerja di rumahmu, ya, dan aku gaji terakhir belum tak ambil, mana gajiku yang terakhir? Maka kemudian tuannya mengatakan, semua yang kau saksikan itu, ya, kambing, sapi, unta, sepenuh lembah, itu semua adalah gaji terakhirmu. Kamu jangan ngici saya, gajiku cuma sedikit kok. Sapi, kambing, unta, demikian banyak ini. Maka tuannya mengatakan, saya enggak gurau, itu semua adalah hartamu, ya, uang dari hasil gajimu, ya, aku investkan, aku kembangkan, jadilah sebegitu banyak. Maka setelah dia yakin bahasanya tuannya tidak bergurau, maka dia ambillah hartanya seluruhnya tanpa meninggalkan uang terima kasih secuil pun. Tidak ada uang terima kasih, tidak ada kambing terima kasih, tinggal di sapi satu, tidak. Semuanya borong semua. Dari yang pedet, dari yang ini, semuanya diangkut semua, tidak disisakan satupun, ya Allah, jika aku kerjakan ini adalah ikhlas karenamu, ya, semata-mata mengharap ridho dan ampunanmu, maka selamatkanlah aku dari kesusahanku ini. Kemudian batu pun bergeser. Dan hadis ini memiliki satu faedah, bahasanya siapa yang menginvestkan harta milik orang lain tanpa izin orang lain, maka semua harta dan hasilnya adalah milik orang lain dan bukan milik orang yang menginvestnya. Maka siapa yang memanfaatkan harta orang lain, mengembangkan harta orang lain tanpa izin, tanpa bilang-bilang, tanpa ngomong-ngomong, nah, dimanfaatkan, dikembangkan, kemudian jadi banyak, jadi berlimpah, ya, maka yang menginvest, ya, yang mengembangkan itu tidak punya hak sedikit pun atas harta tersebut. Seluruhnya adalah hak yang punya harta. Karena kaidah dalam masalah ini bahasanya harta dan semua derivat dari harta adalah milik pemilik harta. Sebagaimana pernah kita bahas di majelis ini ketika kita bahas tentang masalah usaha bersama di sebagian kalangan atau banyak orang, ya, ketika orang itu nanam modal, kemudian sekian tahun, 2 tahun, akhirnya modal dikembalikan, ya, kepada pemilik modal, kemudian modalnya dipulangkan, atau pekerjaan tersebut, perusahaan tersebut tetap dijalankan si pemutar modal. Ini adalah satu hal yang batil dan satu harta yang haram, ya, karena jika perusahaan tersebut dibangun di atas modal pemilik modal, maka apa? Ya, maka modal, maka harta tersebut dan semua dampak hartanya adalah milik si pemilik modal. Maka semua izinnya, semua peralatannya itu milik pemilik modal. Maka seandainya, maka enggak bisa modal cuma dipulangkan modalnya saja. Ya, ini dulu merintis uang 10 juta, ya, dari pemodal A, ya, B yang jalankan, akhirnya jadi besar, punya izin, punya cabang. Akhirnya setelah 5 tahun, si B mulangkan uang 10 juta kepada A, kemudian perusahaan diteruskan sama B. Ini batil. Ini makan harta orang lain. Karena apa? Karena harta dan derivat harta. Derivat harta dapat izin, dapat punya peralatan macam-macam, punya karyawan. Maka semua adalah milik pemilik harta. Nah, karena itu jika mau dipulangkan, ya pulangkan semua. Karyawannya itu kembalikan kepada pemilik modal ini. Biar pemilik modal mencari orang lain yang mau menjalankannya. Saya sudah enggak mau kerja sama, saya pulangkan. Ya sudah, dipulangkan. Izin, cabang, semuanya. Pulangkan kepada pemilik modal. Maka di antara transaksi yang zalim, ya, adalah orang itu kerja sama di awal, namun setelah itu menusuk di belakang. Ya, kerjasama di awal, awal datang ngemis-ngemis, minta bantuan untuk bisa muter modal, dikasih bantuan 10 juta, diputar jadi besar. Besar hartanya dengan enaknya 10 juta dipulangkan. Ya. Setelah itu semua izin, semua fasilitas dibawa pergi. Ini tidak benar. Ini adalah transaksi yang haram. Kenapa? Karena harta dan hasil dari harta adalah milik pemilik harta. Dalilnya kisah Ashabul Ghar. Ya, sebagian ulama mengharamkan cincin emas dan besi untuk laki-laki. Bagaimanakah hukum menggunakan jam yang terbuat dari stainless, dari baja? Ya, baja bagian dari besi apa bukan? Hah? Bagian dari besi? Iya. Ya, secara struktur dia anggotanya besi. Kalau memang dia bagian dari besi, maka ya hukumnya sama dengan hukum besi. Bolehkah menjadikan doa iftitah sebagai doa ketika sujud? Ya. Doa iftitah, ya, jika boleh digunakan sebagai doa umum. Kalau memang itu doanya doa umum, ya, atau maka doa umum itu bebas. Orang bisa doa sendiri, orang bisa ngambil doa yang mana, termasuk juga mungkin doa iftitah dia pakai karena melihat makna yang ada, makna yang bagus dari doa iftitah. Penggunaan al-haq dalam doa iftitah tersebut dalam keadaan ma'rifat dan nakirah, apakah mengandung arti penggunaan hak dan al-haq? Yang jelas dalam bahasa Arab tidak ada tambahan tambahan huruf kecuali mengandung tambahan makna, sebagaimana kaidah dalam ilmu nahwu ziyadatul mabani ziyadatul ma'ani, tambahan dalam bangunan, tambahan dalam bina, tambahan dalam huruf, itu tambahan dalam makna. Nah, namun ya secara umum kita katakan kurang lebih maknanya sama. Apa hukum mencintai klub sepak bola Eropa yang dimiliki orang kafir dan pemainnya orang kafir? Jawabannya, menjadikan mereka sebagai idola, menjadikan mereka sebagai tokoh yang dikagumi adalah qadhun fit tauhid. Adalah sebuah cacat bagi tauhid. Karena haram hukumnya mengidolakan, memuja, ngefans dan orang kafir. Apalagi diketahui bahasanya mereka itu dosanya bukan hanya kafir, mereka dosanya kafir, buka-buka aurat, gandeng cewek dan macam-macam yang lain, sebagaimana di tabloid-tabloid bola. Apa tips dan trik agar tidak mudah terpancing fitnah dan debat dengan orang bodoh? Jawabannya sebagaimana yang Allah firmankan, wa'arid anil jahilin, cuek saja dengan orang-orang usil. Maka kalau ada orang usil cuma ngejak debat yang tidak manfaat, ya, katakan saja saya enggak mau melayani. Ya, kamu mau ngomong apa terserah, ya, kamu mau komentar apa terserah, ya. Karena kamu cuma mau debat, cuma kamu mau mencari pembenaran dan bukan mencari kebenaran. Setiap kali saya ingin menulis, baik dari buku atau transkrip kajian, selalu terbesit di hati saya keinginan untuk sombong. Nah, apakah saya tidak melanjutkan untuk menulis dan apa solusinya? Maka di antara godaan setan adalah takul aman li ajlinas, sebagaimana kata Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala, ya, beliau mengatakan al amal li ajlinasi syirkun wa takul amal li ajlinasi ria'un wal ikhlasu an yu'afiyakallahu anhuma. Kata Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala, beramal karena manusia itu kemusyrikan. Enggak jadi beramal karena takut komentar manusia adalah riya. Dan orang yang ikhlas adalah orang yang hilang darinya dua hal tersebut. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang tidak memiliki dua hal tadi. Dia adalah orang yang tidak memiliki penyakit beramal karena manusia, dan juga tidak memiliki penyakit tidak jadi beramal karena manusia. Maka saya sarankan untuk menulis, ya, tetap menulis. Jika itu melakukan satu hal yang manfaat, maka teruskan dan perbaikilah niat. Sebagaimana ketika setan datang menggoda, misalnya kamu enggak usah rajin-rajin belajar agama, nanti orang akan komentar gini gini gini gini gini gini. nanti kamu ria dan seterusnya. Maka godaan setan jangan dituruti. Godaan setan jangan dituruti. Belajar agama, ngaji tetap ngaji. Adapun niat diperbaiki sambil jalan. Sebagaimana ucapan sebagian salaf yang mengatakan, jika engkau sholat dan datanglah setan dan mengatakan kepadamu bahasanya sholatmu itu riya, sholatmu karena pamer untuk manusia, maka kata beliau, panjangkanlah sholatmu. Jika setan mengatakan kamu sholat yang bagus seperti ini karena pamer, karena ini dilihat orang, maka panjangkan lebih panjang lagi. Panjangkan lebih panjang lagi. Artinya, godaan setan untuk meninggalkan amal jangan dituruti, bahkan namun perbaikilah amal sambil jalan. Dalam doa saya memohon agar Allah menangguhkan kematian orang tua saya sebelum mereka sempat menunaikan ibadah haji. Bolehkah doa saya semacam ini? Tidak boleh. Haji bukanlah sebuah kewajiban bagi orang yang tidak mampu. Orang itu tidak akan berdosa dan ini tidak bukanlah cacat dalam iman, cacat dalam Islam. Ketika seorang yang tidak mampu berhaji kemudian tidak berhaji. Dan tidak mampu di sini bukan mencakup tidak mampu untuk sampai ke sana. Boleh jadi tidak mampu karena finansial dan boleh jadi tidak mampu karena harus masuk dalam daftar tunggu. Ya, misalnya di Jogja sekarang daftar haji sekarang berangkat 2014. Ya, 2010 daftarnya reguler 2014. Mau yang plus 2 kali lipat reguler 65 juta. Nah. Daftar sekarang berangkatnya 2012. Berangkat sekarang berangkatnya 2010 sudah habis. Berangkat sekarang berangkatnya 2011. Daftar tunggu juga. Ya. Semuanya daftar tunggu. Hanya karena nunggu daftar tunggu akhirnya meninggal sebelum jatahnya, anak daftar sekarang, hajinya masih 2014, 2013 meninggal, ya sudah, tidak apa-apa, tidak dosa. Apakah boleh mengatakan saya muslim insyaallah, saya ahlu sunnah dan salafi insyaallah? Jawabannya boleh jika dengan makna yang benar dan tidak boleh jika dengan makna yang tidak benar. Maka mengatakan saya adalah muslim, saya adalah mukmin insyaallah adalah boleh dengan mengingat bahasanya amal Islam itu luas dan saya tidak berani memastikan apakah saya telah memenuhi semua cabang iman, telah memenuhi semua amal Islam, maka saya katakan saya muslim insyaAllah. Adapun jika makna muslim adalah keimanan kepada Allah, Allah adalah Esa, keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang boleh mengucapkan saya muslim, saya mukmin tanpa kata insyaAllah. Demikian juga ahlu sunnah. Jika seorang itu mengatakan saya ahlu sunnah, saya salafi insyaAllah dengan pengertian bahasanya ahlu sunnah ideal itu satu hal yang saya tidak bisa memastikan, sangat jauh diri saya darinya ya. Di mana seorang itu berakhlak dengan akhlak salaf, di mana seorang itu mengikuti salaf dari sisi akidah, dari sisi ibadah, bukan hanya dalam tata cara ibadah, namun semangat dalam ibadah, dari sisi akhlak, dari sisi ini dan itu, maka masya Allah saya tidak ada apa-apanya. Maka kita cuma bisa mengatakan, saya berniat untuk jadi seorang salafi, saya berniat untuk menjadi seorang sunni, atau saya seorang ahlu sunnah, seorang salafi insya Allah. Nah, jika yang dimaksud dengan salafi adalah seorang yang komitmen dengan punya ingin komitmen untuk Quran, mengamalkan Quran dan Sunnah sebagaimana yang diamalkan, dipahami, dipraktekkan oleh para sahabat, oleh Nabi dan para sahabat, maka bisa kita katakan ya, saya ahlu sunnah tanpa insya Allah. Maka pakai insya Allah dan tidak insya Allah itu boleh, tergantung maknanya. Kemudian pertanyaan tentang hadis la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, yang dimaksud maka hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, dan yang lainnya, ini menunjukkan adalah iman yang sempurna. Kalian tidak akan memiliki iman yang sempurna sampai kalian menginginkan untuk orang lain apa yang kalian inginkan untuk diri kalian sendiri. Ya. Dan iman di sini mencakup amal zahir dan amal batin. Ya. Iman yang sempurna di sini mencakup amal zahir dan amal batin. Oleh karena itu, misalnya, maka Nabi kaitkan dengan masalah amal. Menginginkan untuk orang lain, apa yang diinginkan untuk diri sendiri. Ini amal, amal zahir. Dan ini masalah iman. Maka iman dikaitkan dengan amal zahir. Maka iman di sini adalah iman di sini mencakup, karena disebut sendirian, mencakup keadaan hati dan amal badan. Bolehkah mengajak istri yang berhijab ke acara pernikahan yang kurang syar'i, ada musik, ada ikhtilat, cuma sebentar saja, untuk memberi ucapan selamat saja, karena tidak enak, karena dia teman akrab. Yang lebih baik adalah datang kurang lebih acara sudah bubar, acara musik-musiknya sudah selesai, maaf telat, padahal artinya sengaja telat. Maaf telat kan, enggak mengatakan ya, maaf telat, ya, telat kan bisa jadi sengaja telat, dan bisa jadi tidak sengaja telat, maaf telat nih. Paling-paling jawab, oh, enggak apa-apa. Nah. Sudah enggak apa-apa kan? Atau kemudian mungkin datang sebelum sehari sebelum datang, sebelum hari A, ya, sore misalnya datang, kemudian ucapkan selamat. Kalau misalnya itu boleh jadi misalnya akadnya sudah jauh hari sebelumnya, dan mengatakan maaf saya enggak bisa datang, besok ada acara keluarga, jalan-jalan sama istri maksudnya. Bila suami istri sholat berjamaah kemudian imam salah dalam bacaannya, bagaimanakah cara makmum mengingatkan? Bolehkah dengan melafadzkan atau mendengarkan bacaannya? Nah, tidak boleh, dia cukup mengucapkan, cukup bertepuk. Dengan bertepuk itu maka imam faham bahasanya ada yang salah. Ini kewajiban imam untuk mencari apa yang salah tersebut. Dzikir dan bacaan apa yang dibaca di antara dua khutbah, darinya tidak ada dzikir khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah hukum seorang broker yang menetapkan besaran tertentu setiap kali berhasil menjualkan barang, diberitahukan sebelum mempertemukan antara pembeli dan penjual, persenan dari penjual. Maka jika dia cuma menghubungkan, ya, jika dia tidak mengadakan transaksi, dia cuma mempertemukan penjual dan pembeli, kemudian transaksi dilakukan antara pemilik barang dan pembeli, maka ini akadnya adalah akad samsarah, akad menjadi penghubung, ya, dan ini adalah menjual jasa. Ya. Maka dia berhak untuk maka dia menjual jasa dan dia mendapatkan upah dengan orang yang dia mengadakan akad tersebut. Ketika dia mengadakan akad ini dengan penjual, maka dia minta upah, saya minta upah sekian, besarannya ditentukan. Ya, besarannya ditentukan. Nanti kalau kamu berhasil mencarikan pembeli untuk saya, maka engkau, saya akan kasih kamu uang sekian. Itu jika dia, maka wajib dalam bentuk nominan tertentu. Karena akadnya adalah akad ijarah. Atau akadnya akad istijar. Maka ada nominal tertentu yang ditentukan. Tidak tepat jika menggunakan persentase, namun menggunakan nominal. Dan dia cuma boleh meminta meminta upah kepada pihak yang mengadakan transaksi. Tidak kemudian penjualnya dimintai, pembelinya juga dimintai. Karena dia maklar tanah misalnya, minta sama minta sama penjual, minta sama pembeli, ini tidak benar. Ini periman. Namun dia cuma bisa dan punya boleh meminta kepada orang yang dia mengadakan transaksi dengannya. Namun jika dia yang mengadakan transaksi, dia cuma yang mengadakan transaksi, dia diserahi barang oleh pemilik barang, kemudian dia mengadakan transaksi, maka kalau si penghubung ini yang mengadakan transaksi atas amanah dari si penjual, dari si pemilik produk dan pemilik barang, maka dia bisa, maka transaksinya boleh dengan bentuk, maka dia bisa mendapatkan upah dengan nominal dan boleh mendapatkan upah dengan persentase. Jika dia mendapatkan nominal dengan mendapatkan uang atau mendapatkan imbalan dalam bentuk uang dengan bentuk nominal, maka akadnya adalah akad istijar. Jadi jika dia mendapatkan uang imbalan dengan bentuk persentase, ini barangnya ini ya, pokoknya terserah harganya berapa, yang penting jangan sampai sekian, nanti jika laku sekian persen untuk kamu, sekian persen saya. Atau dari keuntungan ini dipasak, dipatok modalnya sekian, nanti jika lebih dari itu maka sekian persen, kamu cari harga di atas itu, sekian, nanti kalau bisa berhasil sekian persen untuk kamu, sekian persen untuk saya. Maka jika dia menggunakan bentuk persentase, maka akadnya adalah akad mudharabah. Akadnya adalah akad mudharabah yang dibenarkan oleh sebagian ulama. Sebagian ulama mensyaratkan akad mudharabah itu harus uang, harus dalam bentuk modalnya itu harus bentuk uang dan tidak bisa barang. Tetapi sebagian ulama membolehkan akad mudharabah dengan modalnya berupa barang. Maka jika ini barang diserahkan, kamu yang jual, kamu yang jual, maka kemudian persentase, maka akadnya akad mudharabah. Bolehkah seorang ibu berangkat haji hanya dengan menantu laki-lakinya? Boleh, menantu mahram. Bahkan meskipun sudah tidak lagi jadi mantu, meskipun sudah cerai. Apakah wanita tidak wajib sholat qobliyah dan ba'diyah? Tidak. Karena hukumnya sunnah. Sholat ba'diyah itu sunnah. Maka sholat ba'diyah itu hukumnya sunnah. Sholat qobliyah juga hukumnya sunnah. Maka ini tidak wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi perempuan. Bahkan mengatakan wajib bagi perempuan atau wajib bagi laki-laki adalah bid'atun fiddin. Ini adalah bid'ah dan dolalah. Karena hukumnya sunnah. Apakah istirja hanya untuk musibah berupa kehilangan saja ataukah seluruh musibah? Ada ustaz yang mengatakan, ada yang mengatakan kalau musibahnya selain kehilangan yang dibaca adalah bismillah. Benarkah hal ini? Jawabannya istirja untuk ucapan istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun berlaku untuk semua musibah. Tidak hanya kehilangan atau meninggal dunia, namun semua musibah. Adapun bismillah sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang yang ditanyakan, maka bismillah adalah doa ya, yang Nabi ajarkan berkaitan dengan kendaraan yang terpleset. Jadi kalau mungkin naik motor kemudian ketemu pasir agak terus ya, ketemu pasir misalnya, maka bacaannya bukan duh biung, bukan ini. Namun bacaannya yang Nabi ajarkan adalah bismillah. Sebagaimana bisa dilihat di Hisnul Muslim. Apakah cerita siksa kubur bisa didengar oleh manusia? Pada asalnya tidak bisa didengar jin dan manusia. Hanya bisa didengar hewan, namun tidak bisa didengar jin dan manusia. Namun boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menyingkap gaib ini untuk sebagian orang, boleh jadi untuk menjadi sebab hidayah untuk orang tersebut atau untuk hal-hal yang lainnya. Maka seandainya ada orang yang mendengar ya, maka mungkin ya, dan jika itu memang real, berita nyata, tidak kita dustakan. Kita katakan ini istisna. Ya, istisna minal kaidah. Kaidahnya enggak bisa didengar. Namun likuli kaidatin istisnaun. Nah, kata para ulama, semua kaidah itu ada istisnanya. Nah. Apakah suara yang aneh-aneh di kuburan itu dari jin atau memang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kisah semacam ini? Jawabannya, ada di masa salaf sebagian orang yang mendapatkan ya, sebagian orang yang diperdengarkan padanya suara-suara dari kubur. Ya. Dan ini dianggap biasa saja dan tidak perlu dianggap aneh-aneh. Tidak perlu disikapi dengan sikap berbau klenik dan mistik. Sebagaimana banyak diceritakan oleh Ibnul Qayyim di Aruh, beliau ceritakan di antaranya salah satunya adalah di masa salaf, Allah alam masalah tabi'in atau tabi'in, ada satu kubur yang ada sebuah kubur yang ada di pinggir jalan dan di setiap malam hari terdengar darinya suara tangisan. Dan ini didengar oleh semua orang yang lewat. Semua orang yang lewat jalan ini maka akan mendengar suara orang menangis tersedu-sedu. Namun ada sebagian tabi'in atau sebagian ulama salaf yang lewat di jalan tersebut dan mendengar suara tangisan tersedu-sedu dari dan itu didekati, dicari, didekati dari kubur. Bukan kemudian lari terkencang-kencang. Ini dengar suara orang nangis malam-malam lewat di sini, mendengar suara orang nangis dicari dari mana arahnya, cari, oh ternyata ada sebuah kubur dan itu berasal dari dalam kubur, biasa saja gitu loh. Yang ini yang jadi mahalus syahid ini biasa saja gitu. Malah dicari gitu, kemudian lari ngos-ngosan. Cuma kemudian ditanyakan kepada orang kampung tersebut, ditanyakan ke orang-orang di daerah sekitar itu, kuburan siapa orang? Kuburan siapa kuburan di situ? Kemudian orang kampung juga enggak ketakutan, itu kuburan ngeri, ada tangisannya setiap malam. Enggak. Dijawab juga biasa-biasa saja. Oh itu kuburan orang yang dulu dia adalah orang yang terkenal durhaka dengan ibunya. Dulu terkenal durhaka dengan ibunya. Maka Allah alam mungkin itu ya karena dosanya yang itu atau karena yang lainnya. Namun ada tangisan semacam itu. Ini banyak kisah semacam ini di masa salaf. Namun yang jadi yang penting adalah biasa-biasa saja. Ya. Kok kemudian terus, kalau memang itu real, suara itu dari kuburan, ya, atau tangisan atau yang lain itu real itu dari kuburan, ya boleh jadi sebagaimana ma'ruf atau sebagaimana banyak kisah tentang hal ini di masa salaf. Yang penting enggak perlu dipahami aneh-aneh, enggak perlu kemudian dipahami neko-neko, berbau mistik macam-macam yang lain, kemudian perlu dikasih sajen supaya diem atau yang lain, enggak perlu. Bacalah Ar-Ruh dan kisah-kisah tentang masa ini banyak. Maka jika memang itu real terjadi dan itu real dari kubur, maka tidak kita ingkari. Ya, tentang seorang yang memiliki hafalan, akan tetapi ketika digunakan untuk bacaan sholat, saya takut dan khawatir kaku di tengah ayat, saya tidak dapat melanjutkan bacaan atau takut lupa. Dan itu sudah beberapa kali terjadi. Lupa bacaan, sehingga surat yang sering saya gunakan adalah dalam bacaan sholat, ya ajat yang itu-itu saja. Jawabannya, cara menghafal Al-Quran yang paling bagus bagaimana kata pakar orang yang menekuni dalam masalah ini adalah dengan menjadikan apa yang telah dibaca sebagai bacaan sholat. Kalau itu memang sudah bisa dipakai untuk bacaan sholat, berarti memang hafalannya memang sudah jadi. Namun jika hafal kalau di luar sholat, namun jadi tidak hafal kalau di dalam sholat, nah hafalannya belum jadi. Hafalan yang sudah matang, hafalan yang sudah jadi, itu adalah hafalan ayat, hafalan surat yang sudah dipakai untuk bisa dipakai untuk sholat. Itu berarti sudah matang dan jadi. Oleh karena itu maka kita nasihatkan, ya coba terus dihafal baik-baik di luar sholat, kemudian dipakai untuk sholat. Ketika pulang kampung saya melepas cadar saya. Bagaimana khilaf ulama tentang cadar? Bolehkah wanita tidak memakai cadar? Maka tentang ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah. Oleh karena itu, maka jika seandainya dan pendapat seorang itu di satu saat dia memakai, di lain kesempatan tidak memakai, insya Allah tidak mengapa. Apalagi sebagaimana kata Al-Albani bahwasanya tidak memakai adalah pendapat jumhurul fuqaha. Meskipun sebenarnya sebagian ulama menyatakan adanya ijma amali. Ijma amali. Ijma amali itu artinya ya secara amal. Secara amal tidak pernah dijumpai wanita dalam sejarah Islam jalan-jalan di luar rumah dengan keadaan membuka wajah. Ijma amal ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Al-Asqalani di Fathul Bari, demikian juga dikatakan oleh Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. Keduanya mengatakan tidak dikenal dalam sejarah Islam sepanjang sejarah adanya perempuan keluar rumah tanpa dengan keadaan membuka wajah. Namun ini ijma amali. Itu dinyatakan oleh sebagian ulama adanya ijma amali tentang masalah ini. Ya, ala kulli hal, maka jika seorang itu bisa memakai, seorang wanita itu bisa memakai, maka itu yang lebih baik. Jika belum, kemudian di satu waktu dalam satu kondisi dia membuka dan di kesempatan lain dia pakai, dan dia berkeyakinan bahasanya itu adalah satu hal yang dianjurkan dan satu hal yang afdaliyah, maka tidak mengapa. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.